Faslun fi anwa'il hukuki wa nisabi zuhud. Fasal menjelaskan tentang beberapa macam hak dan beberapa dan menjelaskan tentang nisab beberapa saksi. Jadi nisab ini selain ada di istilah zakat, ada juga di istilah maksudnya kata nisab ini selain ada di bab zakat, ada juga di bab syarikoh atau pencurian, ada juga di bab ini yaitu bab tentang saksi. Wal hukuku dzurban. Macam-macam hak terbagi menjadi dua. Ahaduhuma hakullahi ta'ala wa sayatil kalamu alaih. Yang pertama adalah hak Allah dan ini akan dijelaskan nanti. Wasani hakul adami. Bagian yang kedua adalah hak manusia. Fa'amal hukukul adamiyin fathalathatun. Dan hak manusia ini terbagi menjadi tiga. Wafi ba'dinusah fahiyya ala thalathati adrub. Terdapat satu kalimat yang berbeda dengan manuskrip asli, yaitu tidak menggunakan kata amal hukukul adamiyina thalathatun, tetapi menggunakan fahiyya ala thalathah. Dzurbun la yuqbalu fihi illa syahidani dzakaron. Bagian yang pertama adalah hak yang tidak bisa diterima persaksiannya kecuali saksinya berupa dua orang laki-laki. Jadi untuk menjadi saksi bagian yang pertama ini disyaratkan saksi itu berjumlah dua orang dan keduanya berjenis kelamin laki-laki. Falayakfi rojulun wa muratan. Jadi saksi tiga orang yaitu laki-laki dan dua perempuan ini tidak boleh ya, tidak sah untuk melakukan untuk menjadi saksi di dalam bagian yang pertama ini. Wa fasara al-musannifu hadha ad-darba biqawlih wa huwa ma la yuqsadu minhul malu wa yattali'u 'alaihi ar-rijalu ghaliban. Bagian yang pertama ini adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan harta, tidak bisa menghasilkan harta dan juga biasa dilihat oleh laki-laki ya, biasa dilihat oleh laki-laki. Katolakin wa nikah. Contohnya seperti tolak, talak dan juga nikah ya. Jadi tentunya tolak dan nikah ini tidak khusus biasa dilihat oleh perempuan tetapi laki-laki pun juga menjadi saksi. Wa min hadzirbi aidon uqubatun lillahi taala. Termasuk bagian dari jenis yang pertama ini adalah hukuman Allah. Ini juga masuk ya. Artinya untuk menjadi saksi hukuman-hukuman Allah ini juga diharuskan berjumlah dua orang laki-laki saksinya. Kahadi surbi khomrin, seperti contohnya seperti hukuman meminum khomer. Au uku batil adami. Atau hukuman yang berhubungan dengan manusia. Kata zirin wa kisos. Contohnya seperti hukuman takzir, hukuman yang diberikan oleh imam yang tidak ada ketentuan di dalam syariat. Dan contoh yang lain adalah kisos. Jadi hukuman ini secara tidak langsung di sini musannif membagi menjadi dua ya. Ada hukuman Allah, ada hukuman manusia. Hukuman Allah artinya hukuman itu dilakukan karena hak Allah ya. Dan hukuman manusia artinya dilakukan karena hak manusia. Wa dzurbun akharu yuqbalu fihi ahadu umurin salasatin. Dan bagian yang lain bisa menjadi saksi. Orang-orang yang bisa menjadi saksi dari bagian ini terkelompokkan menjadi tiga. Jadi saya ulangi bahwa bagian yang kedua ini orang-orang yang bisa menjadi saksi atau argumen dari pendakwa ini terbagi menjadi tiga. Imma syahidani ay rajulani. Yang pertama bisa berupa dua orang laki-laki. Aw rajulun wa imra'atani. Yang kedua bisa berupa satu laki-laki dan dua perempuan. Aw syahidun wahidun wa yaminul mudda'i. Yang ketiga bisa berupa satu saksi beserta sumpah dari mudda'i ya, jadi ada tiga ya. Yang bagian yang pertama tadi hanya boleh dua laki-laki, tapi bagian yang ketiga ini boleh tiga hal, boleh berbentuk tiga hal. Wa inna ma yakunu yaminuhu ba'da syahadati syahidihi wa ba'da ta'dilih. Dan khusus untuk satu saksi yang dikuatkan dengan sumpah mudai, sumpah mudai ini harus dilakukan setelah saksi selesai mengucapkan kesaksiannya. Dan tentunya sumpah mudai ini dilakukan juga setelah memastikan bahwa yang bersaksi ini adalah orang yang adil, setelah menetapkan sifat adil dalam saksi itu. Wa yajibu ayat kurafi halifihi anna syahidahu shodiqun fima syahidalahu bihi. Dan sumpah mudai, di dalam sumpah mudai disyaratkan juga, diharuskan bagi mudai untuk mengatakan bahwa saksi yang dibawanya adalah saksi yang jujur atas persaksian yang diucapkan. Fa'ilam yahlif al-mudda'i wa talaba yamina khosmihi falahu dhalik. Bila seorang mudda'i tidak bersumpah, hanya mendatangkan satu saksi tapi dia tidak bersumpah. Dia tidak bersumpah tetapi dia menuntut sumpah dari lawannya. Menuntut sumpah dari lawannya, maka tuntutan itu boleh dilakukan, dalam arti hakim menurutinya, hakim harus menurutinya. Fa inna kala khosmuhu falahu ayyahlifa yaminar raddi alal adhar. Dan seperti aturan persidangan yang telah dijelaskan, bila lawannya tidak berani bersumpah atau tidak mau bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada mudda'i, dan itu dinamakan yaminar radd atau yamin mardudah. Wa fasara al-musannifu hadad durba. Ini mestinya hadad durba ya. Maf'ul dari fasara, karena kata setelah hada ini sebagai badal atau bayan dari isim isyarah ya. Isim isyarah sebagai maf'ul dan lafadz setelah isim isyarah ini i'rabnya sama dengan isim isyarah. Yang kita tahu maf'ul adalah nasab ya. Ya ini sudah benar durba ya. Amun wa fasara al-musannifu hadza dharba bi annahu ma kana al-qasdu minhul mala faqat. Dan bagian yang kedua ini adalah terkhusus untuk kasus-kasus yang memang ada hubungannya dengan harta. Ada hubungannya dengan harta atau hal-hal yang bisa menimbulkan atau mendatangkan harta. Wa dharbun akharu yuqbalu fihi ahadu amrain. Dan bagian yang terakhir adalah hal-hal yang saksinya bisa berupa dua jenis, dua bentuk atau dua jenis. Imma rajulun wa imra'atan. Yang pertama adalah satu laki-laki dan dua perempuan. Aw arba'u niswatin atau empat perempuan. Jadi bisa satu laki-laki dan dua perempuan, bisa juga empat perempuan. Wa fasara al-musannifu hadza dharba biqaulih wa huwa ma la yattali'u 'alaihi ar-rijalu ghaliban bal nadiran kawiladatin wa haidin wa radha'. Bagian yang ketiga ini adalah terkhususkan untuk hal-hal yang tidak biasa dilihat oleh laki-laki. Jadi seorang laki-laki mungkin melihat hal itu, tetapi melihatnya ini nadir atau jarang ya, jarang sekali laki-laki yang melihat hal itu. Yaitu dicontohkan di sini adalah melahirkan, jadi menjadi saksi kelahiran seseorang, atau haid, menjadi saksi haid, atau rodo, saksi menyusui. Ini tiga hal ini tentunya antara laki-laki dan perempuan ini lebih kemungkinan untuk menjadi saksi lebih banyak perempuan ya, karena memang hal-hal yang jarang dilihat oleh laki-laki. Wa'lam annahu la yasbutu syai'un minal hukuki bimra'ataini wa yamin. Dari sekian keterangan yang telah dijelaskan, bisa diketahui bahwa suatu kasus tidak bisa dimenangkan atau tidak bisa dibenarkan oleh hakim bila kasus itu menggunakan dasar berupa dua saksi perempuan, ya, dua saksi perempuan beserta sumpah, ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa dibenarkan atas dasar dua saksi perempuan beserta sumpah mudda'i.